Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Syarah Qawaidul Arba li Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala karya Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala wa faqahu. Selanjutnya disampaikan di matan, wa idza adznaba istaghfara, dan jika berbuat dosa memohon ampun. Qauluhu wa idza adznaba istaghfara ai anal mu'alifa, penulis matan, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mendoakan untuk pembaca yang membaca ya, kitab ini atau buku tipis ini, didoakan idha hasolam minhu dhanbun, jika terjadi atau melakukan dosa, istaghfara, memohon ampun. Yang dimaksud dengan dosa adalah maksiat dan kesalahan, alati ya'si biha al-mu'min rabbahu Jalla wa'ala, yang dengannya seorang mukmin telah durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, dan hamba bukanlah, dan manusia atau hamba bukanlah orang yang maksum, mahma betapapun, balagha darajatuhum, telah sampai pada, ini betapapun tinggi derajatnya, derajatnya telah sampai derajat yang tinggi sekalipun, ila kecuali orang-orang yang memang, Allah jaga dan Allah lindungi, maka tidak ada orang yang terjaga kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, wal ma'sumu man asamallahu, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dan terjadinya dosa dari seorang hamba bukanlah selalu bukti berkurangnya derajatnya di sisi Allah. Inama hanyalah yakunu dalilan, melakukan dosa adalah bukti berkurangnya derajatnya, manakala dia tidak memohon ampun pada Allah dan bertobat dari dosa tersebut. Amma adapun jika orang tersebut mohon ampun kepada Allah dan bertobat dari dosa itu, fa innahu hina idzin qad yakunu a'la li darajatihi, maka dosa pada saat itu boleh jadi akan meninggikan derajatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyanjung orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dengan sanjungan bahasanya, dengan pujian, mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa, lantas memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-201, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sebenarnya orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, jika dia mendapatkan waswasatun nasyaitan, bisikan dari setan, maka ta'ifun nasyaitan dimaknai dengan bisikan dari setan. Yang karena bisikan dari setan itu lantas mereka berbuat dosa, maka tadzakkaru azamatallahi wa iqabahu lil 'asah, maka dia ingat, kalau di ayatnya cuma tadzakkaru, dia ingat, ingat apa? Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dimaknai dengan ingat, mengingat kebesaran Allah dan hukuman Allah untuk pelaku maksiat, dan ingat pahala untuk orang-orang yang taat. Fatabu min dzunubihim, akhirnya mereka bertobat dari dosanya dan kembali kepada Rabb-nya. Fa idahum qad istaqamu 'alal haqqi, maka tiba-tiba mereka telah istiqomah kembali di atas kebenaran, dan mereka sadar dari apa yang mereka lakukan dan mereka berhenti. Ya, mubasirun itu dimaknai dengan istiqomah di atas kebenaran, sadar dari apa yang dilakukan dan berhenti. Dan Allah Jalla wa'ala mendeskripsikan penduduk surga dengan menceritakan bahasanya mereka adalah pelaku dosa, namun mereka adalah orang-orang yang segera bertobat dari dosanya. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 136. Saya bacakan makna ayat-ayat ini dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di ayat yang ke-133, bersegeralah dan tidaklah saling duluan untuk melakukan kebaikan dan mendekat kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ketaatan supaya kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Kalian masuk surga yang lebarnya adalah langit dan bumi, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Kemudian di ayat 134, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memberikan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fi hali yusri wal usri, dalam kondisi mudah ataupun dalam kondisi sulit. Di antara contoh kondisi sulit adalah kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Namun masih tetap berinfak, maka ini satu hal yang luar biasa. Dan mereka adalah orang yang menahan amarahnya padahal mampu untuk membalas. Mereka memaafkan orang-orang yang zalim. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, orang yang bersifat dengan semisal akhlak ini. Mereka adalah orang-orang yang jika melakukan dosa besar, aw naqasu hadza anfusihim, atau mereka kurangi bagian dari atau mereka kurangi keberuntungan dirinya dengan melakukan madunal kabair yang bukan dosa besar. Dzakarallaha ta'ala, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disampaikan di Al-Mukhtasar fi Tafsir beda antara fahisyatan dan dzalamu anfusahum. Kalau fahisyatan itu dosa besar, dzalamu anfusahum itu dosa kecil. Dan tadi diisyaratkan bahasanya makna asal zalim itu mengurangi. Maka orang yang melakukan dosa kecil disebut dengan orang yang mengurangi keberuntungan dirinya. Semula dia adalah manusia yang beruntung karena tidak berbuat dosa. Pada saat dia melakukan dosa kecil, maka dia kurangi keberuntungan dirinya. Maka mereka ingat Allah Ta'ala, wa tadzakkar, dan ingat ancaman Allah bagi pelaku maksiat dan janji Allah bagi janji pahala dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya mereka talabu min rabbihim, mereka memohon ampun kepada Rabb-nya. Mereka meminta kepada Rabb-nya dalam keadaan menyesal agar Allah menutupi dosanya dan tidak menutupi dosa mereka dan tidak menghukum mereka karena dosanya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah semata. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya dalam keadaan mereka tahu kalau mereka salah, dan Allah Maha Pengampun mengampuni dosa jami'an semuanya. Maka di tafsir ini diisyaratkan tentang makna istighfar, bahasanya istighfar itu mengandung dua unsur. Yang pertama, memohon kepada Allah agar dosanya ditutupi, tidak dibongkar. Tidak ketahuan istri, tidak ketahuan anak, tidak ketahuan kerabat, tidak ketahuan tetangga, demikian juga tidak ketahuan wartawan. Nah, maka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari istighfar. Kemudian yang kedua adalah tidak dihukum. Kemudian di ayat 136, mereka orang-orang yang memenuhi kriteria terpuji di atas dan hal-hal yang agung di atas, pahalanya adalah Allah tutupi dosanya dan Allah maafkan. Dan bagi mereka di akhirat surga yang mengalir di bawah istananya sejumlah sungai, mereka tinggal di sana abadan selamanya. Wa ni'ma dzalikal jazai, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian kembali kepada perkataan saya saat hafizullah ta'ala, yang dimaksud dengan al-istighfar adalah memohon maghfirata, talabu maghfiratiz dzanbi, memohon maghfirah. Maghfirah dari kata-kata al-ghafru, dan al-ghafur itu mengandung dua hal. Pertama adalah tartiyatu syai'i, ditutupinya sesuatu. Kemudian yang kedua adalah diusap dan dihilangkannya jejaknya. Dan sesuatunya di sini adalah dosa. Maka maghfirah adalah ditutupinya dosa dan dihapusnya jejak dosa, yaitu atau dampak dosa, yaitu hukuman. Kemudian berpindah ke halaman 226, qala al-mu'allif rahimallahu taala, fa inna ha'ula'i thalatha unwanu sa'adati. Maka tiga hal di atas adalah tanda kebahagiaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan tiga hal di atas yakni syukra, yaitu syukur, wasabra, syukur ketika dapat nikmat, wasabra dan sabar ketika mendapatkan musibah, wal istighfara, dan memohon ampunan, memohon maghfirah ketika terjumus dalam dosa. Adalah unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan. Yang dimaksud dengan bahagia ini adalah tilka sifatu, sejumlah sifat yang menjadi sifat an-nufus, jiwa, dan jadi di antara sebab hilangnya al-humum wal-humum. Humum itu cemas memikirkan sesuatu yang belum terjadi, al-humum gelisah memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Ma'ad ditambah diiringi dengan nyaman hatinya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala qad bayana, telah menjelaskan anna ahlal imani, bahasanya orang yang beriman itu mendapatkan dampak kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah taala, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali ke matan, qala al-mu'allif rahimallahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. I'lam ini adalah fi'il amar, maka yatlubu fi'al mu'allif, maka mu'alif meminta dari pembaca al-ilma untuk mengetahui apa yang akan beliau sampaikan, fima ya'ti, berikut ini. Dan yang dimaksud dengan mengetahui adalah, yang dimaksud dengan tahu dan berilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat senyatanya, ala hakikatihi, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat senyatanya, wa alama huwa bihi, dan dalam keadaan senyatanya. Dan ilmu itu tidaklah menjadi ilmu menurut jamahir, menurut jumhur, mungkin jamahirul ulama, kecuali terpenuhinya beberapa poin. Poin yang pertama, tegas. Maka jika tidak tegas, ada keraguan, kebimbangan, laisu bi'alim, maka itu bukanlah orang yang berilmu, namun itu adalah dhan, sangkaan. Yang kedua, ini objek yang diketahui itu sesuai dengan realitanya. Fa in kana ma fi i'tiqadil insan, maka jika apa yang ada dalam keyakinan seseorang dan apa yang dipahami oleh seseorang berbeda dengan realitanya, tidak disebut ilmu. Kemudian yang ketiga, ayakuna dzalikal idraku, ini pemahaman terdapat objek itu berdasarkan argumen. Ini disyaratkan oleh sebagian orang, dan sebagian ulama, sebagian tidak mensyaratkan ilmu itu harus berdasarkan argumen. Arsyadakallahu li ta'atihi, ini adalah kalimat doa dari penulis bagi semua orang yang membaca bukunya Semoga kami mohon pada Allah Jalla wa'ala agar Allah jadikan kita termasuk orang yang tercakup dalam doa ini dan agar Allah kabulkan doa ini untuk kita dan selain kita. Kemudian arustu itu kebalikan dari al-ghayu. Dan yang dimaksud dengan arustu adalah as-suluk al-mustaqim, adalah menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, melakukan perbuatan yang benar berdasarkan ilmu yang benar. Ya, maka arustu adalah mengamalkan ilmu yang benar. Mengamalkan ilmu yang benar itu arustu. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengannya adalah adalalah wa taufiq. Adalalah ilmu, taufiq, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Karena definisi arustu adalah mengamalkan ilmu yang benar, maka dalam kata-kata arustu itu terdapat adalalah, terdapat ilmu, wa taufiq, dan kemudahan untuk menjalankannya. Arsyadakallah li ta'ati, artinya Allah siapkan bagimu jalan ketaatan, kemudian Allah mudahkan dirimu untuk menempuh jalan itu. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah ya, bersesuaian, mencocoki perintah dan menjauhi larangan. Kemudian kembali ke atas, annal hanifiyata milata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishallahu ad-din. Hanifiyah yang merupakan nama lain untuk milah Ibrahim adalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Penjelasannya di halaman 224. Hanifiyah artinya al-milah al-ma'ilah an-syirki. Agama yang condong an menjauhi kemusyrikan ila menuju tauhid. Dari kata-kata al-hanaf, hanaf dalam bahasa Arab artinya mail, condong. Wa minhu yuqalu, oleh karena itu disebutlah orang yang malat qodamahu, tidak lurus betisnya. Yang condong dua telapak kakinya, artinya jalannya tidak begini, namun begini. Ini telapak kakinya itu tidak begini, namun begini, jalannya gini. Atau boleh jadi miring, ya enggak lurus, condong. Boleh jadi satu, boleh jadi dua. Nah, orang yang dua telapak kakinya itu condong, tidak tegap, namun begini, miring, disebut ahnaf. Yang dimaksud dengan hanifiyah, finusus dalam nas, terutama nas Al-Quran, ayat Al-Quran, adalah condong, an, amin, sama dengan an, menjauhi, ya, tidak respect, tidak suka dengan segala bentuk kemusyrikan ila menuju minat, senang, suka dengan tauhid. Milah Ibrahim artinya syariat dan akidah sara alaihi yang dipegangi oleh bapak para nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Ibrahim adalah termasuk nabi yang paling mulia, termasuk rasul ulil azmi. Dan terdapat banyak nas, ya, berisi sanjungan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 120, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah teladan. Yang kedua qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah. Yang ketiga adalah hanifan, orang yang condong pada kebaikan, pada tauhid, dan tidak minat, tidak respect dengan kemusyrikan. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah menjadi orang musyrik. Syakiran li an'umih, dia adalah seorang yang sangat bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah memilihnya, Allah memberikannya petunjuk pada jalan yang lurus. Maka milah Ibrahim adalah engkau menyembah Allah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tadallul, merendah, adalah menghinakan diri, wal khudu, dan merendah. dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan itu tidak bernilai ibadah kecuali jika mengandung sejumlah rukun. Yang pertama, ketundukan dan menghinakan diri. Karena makna ubudiyah dalam bahasa Arab artinya al-khudu' tunduk, watadallul dan merendahkan diri. Orang Arab mengatakan tarikun mu'abadun artinya mudhallalun. Yang sudah dihinakan, muyasar sudah dimudahkan untuk ditempuh. Yang kedua ada rasa takut. Artinya seorang muslim rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut Allah akan menghukumnya jika dia tinggalkan ibadah. Takut terjumus dan terjatuh dalam maksiat. Dan terdapat perintah untuk takut kepada Allah dalam firman Allah Subhanahu wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian padaku jika kalian beriman. Rukun yang ketiga adalah berharap, yaitu berharap kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaladina aman walladina hajar wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullahi. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang berhak untuk berharap kasih sayang Allah. Yang ketiga adalah rasa cinta. Artinya seorang hamba itu mencintai Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan orang musyrik. Karena orang musyrik cintanya cinta yang mendua, cinta Allah dan cinta berhala. Sedangkan orang yang beriman cintanya tidak mendua, cintanya hanya untuk Allah. Di halaman 225, wahdahu artinya engkau murnikan ibadah untuk Allah semata, dan seorang hamba tidak membelokkan satupun dari ibadah li'ghairillahi untuk selain Allah. Mukhlisallahu dina, dengan memurnikan ibadah, din di sini artinya ketaatan dan ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, artinya memurnikan atau atta ketaatan dalam rangka penghambaan diri dimurnikan lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Yang dimaksud dengan din dalam ayat ini adalah ketaatan. Kemudian fahadhal makna, maka pesan ini yaitu beribadah pada Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Maka pesan ini, huwalladzi bu'isat ar-rusul, adalah misi diutusnya para rasul. Para rasul diutus min ajli tahqiqihi, dalam rangka mewujudkannya, dalam rangka merealisasikannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus di setiap umat rasulan seorang rasul. Semuanya menyatakan ani'budullah wajtanibu tagut, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak kami utus para rasul sebelummu kecuali kami wahyukan padanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, sehingga tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku. Dan adalah setiap nabi ketika mendakwai kaumnya berkata kepada kaumnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Dan pesan ini, huwaladzi khuliqal khalqu min ajlihi, adalah makhluk itu tercipta min ajli, karenanya, menjadi sebab penciptaan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makhluqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Tentang ayat ini, ma wa makhlaqtul jinna, ma di sini nafiyah, ma artinya tidak. Artinya ayat ini nafat meniadakan, ayakuna li khalqil insan wal jinni, penciptaan manusia jin itu memiliki makna yang dimaksudkan kecuali ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal semata. Maka tidak benar anggapan bahasanya jin dan manusia dan jagat raya diciptakan karena Nur Muhammad. Dan Allah tegaskan tidak ada tujuan kecuali ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal semata. Al-jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang mereka tercipta dari api. Jin ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Al-ins juga salah satu ciptaan Allah yang tercipta dari tanah, yaitu ayah mereka Adam tercipta dari tanah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ila liya'buduni, nah ini penjelasan maksud. Maka makna dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Hukum asalnya istisna setelah nafi menghasilkan makna hanya. Ka'anau seakan-akan Allah batasi sebab penciptaan jin dan manusia bikaunihi yuridu minhum, Allah batasi dengan keinginan agar mereka menyembah Allah semata. Kemudian di halaman 226 qala al-mu'allif rahimallahu taala, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Jika Anda telah mengetahui bahasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka sadarilah bahasanya ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali bersama tauhid, sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali bersama tohar. Penjelasannya, ai idza mayasta, jika Anda telah bisa membedakan wahai pembaca, bahasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya semata, karena Anda adalah salah satu bagian dari manusia. Pemintama maka dari sana, fa'anta maka engkau adalah miman di antara orang yang termasuk dalam ayat di atas. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yakni artinya ana idza takarara, jika telah jelas, ana kabasanya engkau adalah miman termasuk orang yang wajabat alaihi, memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Fayambarilaka, maka sepatutnya bagi Anda untuk menyadari bahasanya ibadah itu tidaklah menjadi ibadah yang sah dan teranggap dan diakui oleh syariat kecuali dengan diiringi tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid mengisahkan Allah dalam ibadah dan tidak memberikan satu pun dari ibadah li ghairihi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud oleh penulis matan huna di sini adalah ibadah itu tidaklah sah menurut syariat dan teranggap dan diakui menurut syariat kecuali dengan diiringi tauhid. Amma idza kana hunaka syirkun, adapun jika ada kemusyrikan, maka ibadah tidaklah sah dan tidaklah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, karena firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau melakukan kemusyrikan maka hapus sudah semua amalmu. Sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali bersama tohar. Artinya, anna sholata la takunu sholatan makbulatan. Sholat itu tidaklah menjadi sholat yang diterima ila ma'at toharati, kecuali dalam keadaan suci. Seandainya seorang itu sholat tanpa toharah, maka dikatakan ini suratu sholatin. Ini bentuknya bentuk sholat. Akan tetapi tidak sah sebagai sholat menurut syariat. Bahkan seorang akan mendapatkan hukuman alaiha karena sholat jika dia kerjakan sholat tanpa wudhu secara sengaja. Lianau, karena orang ini telah terjatuh dalam salah satu dosa besar. Ini dosa besar, sholat dengan sengaja, sholat tanpa wudhu. Lakina, akan tetapi sholat itu tusamma ibadatan, lakina akan tetapi dia disebut ibadah. Karena jika tidak disebut ibadah, lama taratabat alaiha al-ukubatu, niscaya tidak akan berdampak hukuman. Wahakadha, dan demikian orang yang menyembah selain Allah, kita katakan penyembahan ini ibadah. Oleh karena itu, tawajjahna lahu billaumi, kita tujukan celaan kepadanya. Kaifa, bagaimanakah Anda menyembah ahadan sesuatu selain Allah. Sehingga berdasarkan hal itu, maka yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah ibadah atau sholat dalam istilah syar'i, yaitu ibadah dan sholat yang diterima di sisi Allah. Nah, apa alasan? Kenapa kita bisa simpulkan bahasanya ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah yang diterima atau ibadah yang diakui oleh syariat? Karena tadi. Karena tadi bahasanya, kalau dari sisi realitanya, sholat tanpa wudu itu disebut sholat. Itu ibadah. Namun ibadah yang tidak benar sehingga ada hukumannya. Kalau dia bukan ibadah, sama sekali bukan ibadah, maka tidak ada dampak hukumannya. Demikian juga orang yang menyembah selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah dia melakukan ibadah? Iya, dia melakukan ibadah. Namun bukan ibadah yang makbulah, mu'tabarah. Bukan ibadah yang diterima, ibadah yang diakui sebagai ibadah dalam syariat. Tapi apakah dia beribadah? Iya, dia melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah. Namun ibadah yang tidak benar karena ditujukan kepada makhluk. Sehingga dia mendapatkan celaan, mendapatkan hukuman, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga salat. Nah, salat tanpa wudu apakah dia salat? Kata beliau, iya, salat. Ya, dia itu salat. Cuma salat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga ada hukumannya, dinilai melakukan dosa besar. Seandainya itu bukan sholat, ya orang, seandainya itu bukan sholat, ya maka tidak, ya, tidak akan ada dampak hukumannya. Gitu penjelasan dari sesaat. Fakhlasna, maka bisa kita simpulkan dari uraian yang lewat, ibadah itu disyaratkan untuk sahnya dua kriteria. Yang pertama, khalisatalillah, ikhlas karena Allah. Maka siapa yang membelokkan satu ibadah kepada selain Allah, fa inna fi'lahu yakunu habitan, maka perbuatannya itu terhapus, wabatilan dan sia-sia. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan satu amal, dia sekutukan dalam amal tersebut, ma'i bersamaku, ghairi selainku, ku tinggalkan dia dengan sekutunya. Kemudian yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu artinya bid'ah. Wal murad bil bid'ati, dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah jalan yang mengada-ada dalam agama. Atau takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah lam tarid, yang tidak terdapat dalam syariat. Hakata yakunu bid'atan, maka hata seperti ini adalah bid'ah. Dan seandainya diandaikan bahasanya seorang itu mendekatkan diri kepada Allah bima huwa bid'atun, dengan sesuatu yang bid'ah, maka dikatakan padanya, tidak boleh bagi anda hal ini. Anda berdosa dalam hal ini. Ini akan tapi itu tidaklah mengeluarkan dari Islam. Ya, maka dari definisi bid'ah yang tadi beliau sampaikan, maka bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama, jalan yang mengada-ada dalam agama. Jalan yang mengada-ada dalam agama. Maka jalan yang mengada-ada dalam agama ini bisa jalan yang dibuat-buat. Atau ini dua au di sini semakna. Ini bukan mengisyaratkan dua jenis bid'ah. Maka bid'ah itu jalan yang mengada-ada fid din. Perhatikan dan garis bawahi dalam agama. Kalau dalam masalah dunia, maka itu tidak termasuk bid'ah yang tercela dan bid'ah yang dimaksudkan. Maka syarat supaya termasuk dalam bid'ah yang tercela harus fiddin. Dinisbatkan sebagai agama, boleh jadi itu berkenaan dengan akidah atau berkenaan dengan ibadah. Kemudian yang namanya bid'ah itu ada taqarrub ilallahi, mendekat kepada Allah. Dan indikator mendekat kepada Allah itu adalah cari pahala. Maka motivasinya motivasi akhirat. Motivasi pokoknya motivasi akhirat, cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok ternyata cari motivasi pokok akhirat, cari pahala di sisi Allah dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam syariat. Nah, ini bid'ah. Sebagaimana salat yang syar'i tidaklah disebut salat kecuali dalam keadaan taharah. Maka ketika seorang itu salat, kita tanya dia, apakah dia mutatahiran bersuci sebelum sholat? Mereka katakan belum. Maka pada saat itu sholatnya tidak sah. Bahkan dan demikian juga berkaitan dengan tauhid dan ibadah kepada Allah. La takunu sahihatan, tidaklah sah kecuali dengan dua syarat. Antakuna lillahi wahdahu, karena Allah semata. Yang kedua, antakuna muwafiqatan, mencocoki petunjuk Nabi SAW. Maka sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali bersama taharah, maka ibadah tidaklah menjadi ibadah dengan makna syar'i kecuali diiringi dengan tauhid. Maka siapa yang beribadah pada selain Allah dan menyekutukan Allah dalam ibadah, fa inna nusammiha aidan ibadatan, maka kita namai juga itu ibadah, akan tapi ibadah dalam makna bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka dia bukan ibadah yang sah. Bukan ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, kembali ke matan. Qala al-mu'alifu rahimallahu ta'ala, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat, kal hadasi idha dakhala fit taharati. Maka kemusyrikan itu jika masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut, semacam hadas jika masuk dalam taharah. Catatan penjelasannya, wadzalika, dan tersebut karena Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk, sungguh jika engkau melakukan kemusyrikan maka hapuslah seluruh amalmu. Seperti hadas jika masuk dalam taharah. Fakama ana taharata, maka sebagaimana taharah jika kemasukan hadas, maka hadas itu merusak taharah dan membatalkannya. Maka demikian juga amal jika kemusyrikan syirik, maka syirik itu merusaknya dan membatalkannya. Ya, halaman 228. Fa'idha arafta, di matan disampaikan, fa'idha arafta ana syirka idha khalatal ibadata absadaha wa ahbatal amala wa sara sahibu minal khalidina finnari, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dhalik, la'alallaha ayukhalisaka min hadis syabakati wa yashirku billahi. Maka jika Anda telah mengetahui bahasanya kemusyrikan itu jika bercampur dengan ibadah, maka kemusyrikan itu merusak ibadah dan menghapus amal, dan jadilah pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Maka Anda menyadari bahasanya an ahamma ma'alaik, kewajiban Anda yang paling penting adalah mengenali hal itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Anda dari jaring-jaring ini, yaitu jaring-jaring kemusyrikan kepada Allah yang Allah berfirman tentangnya, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Sehingga Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa duna dhalika yang di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Mimma taqarra sabiqan, apa yang telah dijelaskan sabiqan baru saja, bahasanya tauhid itu adalah rukun dalam milah Ibrahim, karena ibadah adalah milah Ibrahim. Dan tauhid adalah salah satu rukun ibadah. Fa'idha arafta, maka jika Anda telah mengetahui hal itu, Anda mengetahui bahasanya kemusyrikan jika bercampur pada ibadah, maka kemusyrikan merusak ibadah dan menghapus amal. Contohnya orang yang sholat, dia mendekatkan diri dengan sholatnya untuk penghuni kubur. Maka ini sholat yang sia-sia, habitatun sia-sia, bahkan berdosa pelakunya. Dan jika demikian keadaannya sampai dia meninggal dunia, maka wayakunu minal khalidina, dia akan termasuk orang-orang kekal di neraka. Faman adal ibadata, maka siapa yang melakukan ibadah dengan kemusyrikan, maka ibadahnya sia-sia, kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Maka Anda mengetahui bahasanya kewajiban Anda yang paling penting adalah mengenali hal itu. Yani artinya jika Anda telah mengetahui perkara yang agung ini, yang merupakan asas pondasi agama Islam, dan dia adalah asas dakwah para nabi, dan dia adalah pokok yang berdampak masuk surga atau masuk neraka. Wa min thamma, maka dari sana, fawwa, maka perkara ini, min asma matuharku ilaihi alhimamu lita'allumihi. Perkara paling agung, yang semangat itu tergerakkan untuk mempelajarinya. Maka mu'alib mendalili urgensinya tema ini dengan firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan yang di bawah mati, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan, meskipun di bawah mati, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, artinya Allah Ta'ala tidak akan menutupi kemusyrikan dan menutupinya. Menutupi kemudian mengampuninya. Dan yang dimaksud dengan syirik dalam, yang dimaksud dengan syirik di ayat ini adalah syirik besar, yaitu membelokkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan mengampuni dosa-dosa di bawah kemusyrikan. Artinya ya tajawazu, memaafkan, wa isfau, dan memaafkan amma untuk dosa yang di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini apakah bisa yu'khad disimpulkan dari ayat ini, di halaman 229. Hal yu'khadu, apakah bisa disimpulkan dari ayat ini bahasanya semua dosa di bawah level kemusyrikan akan dimaafkan? Jawabannya tidak. Namun, dosa yang di bawah level kemusyrikan itu mu'allaqun bil masyiah. Terserah kehendak Allah. Boleh jadi Allah mengampuni pelakunya dan boleh jadi Allah tidak mengampuni. Kemudian apa yang dimaksud dengan ayyushraka bihi, kemusyrikan dalam ayat ini? Apakah yang dimaksudkan hal al-murad ayyushirkin, semua kemusyrikan, ataukah syirk akbar? Maka kata-kata asyirku itu digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama syirk besar, yaitu membelokkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Fahada, maka kemusyrikan ini yakhludu sahibuhu, pelakunya kekal dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya. Tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Kemudian makna asyirku yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Semisal perkataan seorang atas kehendak fulan tanpa menisbatkannya kepada Allah. Nah, apakah syirik asghar itu termasuk dalam firman Allah wa yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi? Ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan syirik asghar itu termasuk dalam wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni syirik asghar ibtidaan langsung. Kemudian hukum orang yang bertobat dari kemusyrikan. Orang yang bertobat dari kemusyrikan dimaafkan. Karena orang yang bertobat dari semua dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Bahkan bisa jadi diganti kejelekannya, dosanya dengan pahala. Maka tadi la yaghfiru ayyushuka bihi, ini menurut mayoritas ulama tidak termasuk dalam syirik asghar, tidak termasuk dalam kalimat ini. Sehingga tadi di halaman sebelumnya ayyushuka bihi beliau tegaskan maknanya adalah syirik akbar. Namun pendapat yang lainnya dari antara adalah pendapat Ibnu Taimiyah, syirik asghar termasuk la yaghfiru ayyushuka bihi, sehingga tidak ada pengampunan secara langsung untuk kemusyrikan, tidak ada pengampunan langsung untuk syirik asghar. Syirik asghar bisa mendapatkan ampunan ingda muwazanah, saat penimbangan amal, namun tidak bisa langsung. Ternyata amal kebajikannya jauh lebih berat daripada amal keburukannya. Nah, dan termasuk amal kejelekannya syirik asghar. Nah, pada saat itu maka syirik asgharnya dimaafkan. Wabihada, dengan ini nantahi, kita telah selesai dari mukaddimah yang memuat doa dan sanjungan dan memuat penjelasan tentang mila Ibrahim. Yang mila Ibrahim itu adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Ya, tadaman mengandung juga ibadah itu tidaklah bernilai ibadah, yaitu ibadah yang teranggap dalam syariat, kecuali dengan syarat yang telah disebutkan. Wata tadaman dan mukaddimah ini juga memuat bahasa ibadah tidaklah sah secara syariat, kecuali diiringi dengan tauhid. Ya, maka di matanya tadi belum dibaca oleh pensyarah, qalal mu'alifu wadhalika bima'rifati arba'i qawa'idah. Dan hal itu yaitu mengenali kemusyrikan itu caranya dengan mengetahui empat hal, empat kaedah, empat hal yang mendasar yang disebutkan oleh Ta'ala dalam kitabnya. Maka empat hal ini bukan berasal dari kantong penulis, namun ini semata-mata menyimpulkan Al-Quran. Dan tadi tentang ngerinya kemusyrikan, itu kemusyrikan disebut dengan sebutan syabakah, jaring-jaring. Kata-kata, maka istilah syabakah untuk kemusyrikan itu mengisyaratkan sangat banyaknya bentuk-bentuknya. Sehingga sebagian orang tidak menyadarinya, sehingga terperangkap di jaring-jaring tersebut tanpa sadar. Dan di antara kiat penting supaya orang itu tidak terperangkap jaring-jaring kesyirikan tanpa sadar adalah belajar tauhid dan terus-menerus mengulang pelajaran tauhid, pembahasan tentang tauhid. Di awal dari tauhid, terus menerus dengan tauhid, dan di akhir dengan tauhid. Ya, kemudian halaman 230. Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama, anta'lama hendaklah anda sadari bahwa orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengakui bahasanya Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Ada sang pencipta, sang pengatur. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Yunus. Penjelasannya, ay minal qawaid, di antara hal mendasar yang membatalkan usul kaidah-kaidah mendasar orang yang mengajak pada kemusyrikan dan orang-orang yang mengajak pada ibadah kepada selain Allah adalah mengetahui bahasanya tauhid rububiyah, dan pengakuan dengan tauhid rububiyah itu tidak cukup. Labudda harus mengakui tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatannya. Dan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu perbuatan hamba yang nilainya ibadah. Biahi sutakunu, biahi sutakunu ibadah tunas, sehingga ibadah manusia hanya tertuju pada Allah Jalla wa'ala semata. Dan ibadah itulah buta haruslah ada dua hal. La buta minal amra, ini harus ada dua-duanya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan tauhid jenis yang ketiga dari tiga jenis tauhid adalah tauhid tentang nama dan sifat Allah. Jika ada yang bertanya dari mana Anda datangkan Anda buat pembagian ini, tauhid terbagi menjadi tiga. Maka jawaban kami, kami datangkan pembagian ini dari dalil yang sangat banyak, mutadhafirah banyak dalam Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Di antaranya adalah dalil pertama, istiqra'un nusus asyariyah. Penelitian sempurna tentang nas-nas syariat. Fa'ina maka nusus syariyah. Sebagaimana dalat menunjukkan keesaan Allah dalam perbuatannya, dalat juga menunjukkan keesaan Allah dalam perbuatan kita, kita manusia. Maka ketika seorang itu membaca ayat surat dan semua surat dalam Al-Quran, dia akan jumpai hal tersebut demikian, zahiran jelas, jalian dan jelas. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya berkenaan dengan Allah, nama dan sifatnya. Maka sehingga jadilah fatakunu qisman, dia menjadi satu bagian tauhid nama dan sifat Allah. Thumma kemudian lama qala tatkala seorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini berkenaan dengan perbuatan kita. Maka ini macam yang kedua, yaitu tauhid ubudiyah atau tauhidul ibadah. Dan alasan yang kedua, Allah Jalla wa'ala membedakan di antara keduanya, tauhid rububiyah dan uluhiyah, dalam banyak tempat dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadati, sembahlah dia Allah dan bersabarlah untuk menyembah Allah. Ini tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada orang yang, ada makhluk yang semisal dengan Allah. Ini nama dan sifat Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Fa'budu wastabil ibadati, ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, ini adalah ma yata'alaku, berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Dari alasan yang ketiga, bahasanya Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan bahasanya penduduk Mekah dan orang Arab dan manusia secara umum mengakui tauhid rububiyah. Dan bahasanya pengakuan ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, dan jika engkau tanyai mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah menundukkan matahari dan rembulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala'in sa'altahum, dan jika engkau tanyai mereka, man siapakah yang menurunkan minas samai dari mendung ma'an, air hujan, dengan air hujan itu dia Allah menghidupkan tanah setelah matinya, itu setelah keringnya, dan hidupnya tanah dengan subur, mereka akan mengatakan Allah. Sampaikanlah dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji milik Allah, bal aktsaruhum la yaqilun, mayoritas kalian tidak menggunakan akal dengan baik. Fi nususin mutatabi'atin, dalam nas yang berturut-turut demikian banyaknya, menunjukkan bahasa orang-orang kafir yang ada di masa kenabian mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa ma adzalika, meskipun demikian, hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Maka hal yang mendasar yang pertama adalah Anda sadari bahwasanya orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki. Fahum, maka mereka yukiruna, mengakui bahwasanya Allah lah pencipta mereka, mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka, mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta berbagai macam makhluk, baik jinnya, manusianya, benda mati ataukah makhluk hidupnya, baik makhluk yang ada di daratan ataukah di lautan. Mereka mengakui bahasanya Allah telah menciptakan itu semua. Namun itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka mengakui bahasanya Allah adalah sang pemberi rezeki, sang pengatur. Kemudian mu'alif membawakan dalil hal itu, dalila dhalika, dalil hal itu dari surat Yunus. Dalam firman Allah Ta'ala, tanyakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari mendung dan dari bumi. Artinya, wahai sang Nabi, tanyai mereka. Wahai pengikut para Nabi, tanyailah mereka. Siapakah yang memberikan rezeki untuk mereka dari mendung dan dari tanah? Artinya siapakah yang menyampaikan rezeki pada mereka dan menciptakan rezeki ini dan mengaturnya sehingga sampai kepada mereka dari mendung dan dari tanah. Karena sebagian rezeki itu dari tanah, contohnya kama fil kunuz, simpanan, berbagai macam simpanan yang ada di dalam tanah, simpanan emas, perak, minyak bumi, gas alam, semuanya sumber rezeki. Contoh yang lainnya adalah pertanian, sedangkan sebagian rezeki datang dari mendung, sebagaimana air hujan dan yang lainnya. Di halaman 232, amma yamliku sam'a wal absar, apakah dia adalah zat yang memiliki dan menciptakan pendengaran dan penglihatan? Tanyakan pada mereka, siapakah zat yang memiliki dan mengatur pendengaran dan penglihatan? Dia beri indera mendengar untuk siapa saja yang dia kehendaki dan dia halangi dari siapa saja yang dia kehendaki. Dia jadikan sebagian orang itu bisa melek, melihat, dan sebagian lagi tidak memiliki kemampuan untuk melihat alias buta. Dan firman Allah, wa may yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy. Akhrajallah, Allah lah yang mengeluarkan kainatin hayatin, makhluk hidup yang banyak dari benda mati. Sebagaimana Allah keluarkan anak burung dari teluk. Dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Itu naka karena ada hayyun al-ahya, makhluk hidup yang yakhruju minhu, keluar darinya berbagai hal yang tidak hidup. Contohnya dari makhluk hidup ayam, keluarlah telur. Dan siapakah yang mengatur segala urusan, mereka akan mengatakan Allah. Fakul, maka katakanlah, afala tatakun, tidakkah kalian bertakwa? Fawa, maka Allah itu mengatur di filkauni jagat raya ini sebagaimana yang dia kehendaki. Fa'inau, maka mereka jika ditanyai sayukiruna, mereka akan mengakui bahasanya pelaku hal itu adalah Allah. Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki dalam artian mengatur penglihatan dan pendengaran, mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan yang mati dari yang hidup, dan mengatur segala urusan. Maka pada saat itu, katakanlah pada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Artinya, tidakkah pengakuan kalian itu yada'ukum, mendorong kalian untuk mengesakan dalam rububiyah? Tidakkah pengakuan kalian tentang dengan tauhid rububiyah mendorong kalian untuk mengakui tauhid uluhiyah? Maka Allah Jalla wa'ala mencela mereka, kenapa mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah padahal mereka mengakui tauhid rububiyah? Maka wa fi hadza, maka dalam ayat ini terdapat dalil ala adadim nal umur, sejumlah hal. Yang pertama, pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup, tidak bisa menggantikan pengakuan tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah ya dulu menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, siapa yang mengakui tauhid rububiyah namun tidak mengakui tauhid uluhiyah, maka hal tersebut tidaklah memasukkan dalam agama Islam. Yang keempat, tidaklah sah menafsirkan kalimat la ilaha illallah, bahasa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, pengakuan dengan tauhid rububiyah. Karena banyak orang yang mengatakan bahasanya makna la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur kecuali Allah. Tafsirannya adalah tafsiran yang keliru dan salah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Inam bahasanya mereka adalah mereka jika disampaikan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan di halaman 233, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, apakah kami akan tinggalkan sesembahan-sembahan kami gara-gara penyair yang gila? Dan tidaklah hal tersebut ilah kecuali karena mereka mengakui dan mereka mengetahui makna kalimat ini, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Tidak memberikan satu pun ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa min huna, maka dari sini, fa inna la yasihu li ahadin, tidak boleh bagi siapapun untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsiran bahasa yang dimaksud dengan la ilaha illallah tauhid rububiyah. Namun yang dimaksud dengan tauhid la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Kandungan yang kelima, kemusyrikan dalam tauhid rububiyah itu sedikit atau jarang atau langka, lain hanya dengan kemusyrikan dalam tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, kanat adalah pengutusan para nabi untuk mengingatkan orang bahaya syirik dalam tauhid uluhiyah. Dan mereka para nabi tidaklah menyinggung tauhid rububiyah illa lita'rif, kecuali untuk mengenalkan Allah, wal intilaq, dan berangkat dari hal tersebut untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Karena manusia fi ghalibim umumnya mengakui tauhid jenis ini. Wa min thamma, maka dari sana tauhid jenis ini yaitu tauhid rububiyah, dari sana mereka tidak perlu untuk didakwai dengan tauhid rububiyah illa fi lawazimil umur, kecuali dalam konsekuensi. Ini, kalian mengakui tauhid rububiyah, konsekuensinya harus mengakui tauhidul ibadah. Namun bisa kita katakan bahasanya kemusyrikan dalam tauhid rububiyah itu sedikit atau langka, ini tergantung tempatnya. Ini bukan satu hal yang baku di seluruh dunia. Karena kita jumpai bahasanya kemusyrikan dalam ibadah, kemusyrikan dalam rububiyah di negeri kita itu sangat banyak. Nah, orang percaya bahasanya pohon itulah yang menyelamatkan, ini senjata ini dan itulah yang menyelamatkan, kerislah yang menyelamatkan, akik ini dan itulah yang menyelamatkan. Dan ini syirik dalam rububiyah. Ini dikuasai oleh jin ini dikuasai dan dimiliki oleh jin ini. Bencana alam terjadi karena jin ini dan itu. Ini tauhid rububiyah. Ini kerusakan dalam tauhid rububiyah. Maka realitanya menunjukkan bahasanya banyak. Ini kemusyrikan dalam rububiyah itu banyak, bukan satu hal yang sedikit, apalagi langka. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda ana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jalan umum yang sudah tidak dipakai lagi kecuali untuk jalan masuk ke satu tower atau jalan buntu, dimana setelah pengeboran ini pompa air akan terpasang di bawah tanah dan tidak mengganggu tepian jalan kecuali hanya sedikit. Ya, kembali kepada apakah itu haknya ataukah bukan. Ya, bagian tanah tersebut haknya ataukah bukan. Nih, kalau itu haknya silahkan. Nih, sebenarnya, tapi kalau itu bukan haknya, maka ini tasarruf dengan harta yang bukan haknya. Nah, ya demikian, cuma satu. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.